Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kitabul ilm karya Syekh Muhammad ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada perkara yang kedua tentang adab-adab talibul ilm. Perkara kedua tentang adab-adab talibul ilm. Apa itu adab yang kedua? Zen, apa adab yang kedua? Yang pertama apa? Niatnya apa? Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Umar mengangkat kebodohan dari dan orang lain. Ahsan. Naam. Manusia itu pada dasarnya tidak mengetahui apapun saat dilahirkan oleh ibunya. Dalilnya apa? Kanza. Dalilnya apa? Qali la'allakum tashkurun. Naam. Menyampaikan ilmu, memberi manfaat kepada orang lain dengan ilmunya. Bagaimana caranya? Naam, Anas. Bagaimana caranya? Apakah saat duduk mengajar di halaqah saja atau bagaimana? Di setiap keadaan. Berarti enggak harus di majelis ilmu. Artinya tidak harus menyampaikan ilmu itu di saat pada halaqah ilmu. Bisa di luar itu sampaikan ilmu faedah. Nah, terlebih mungkin ada yang belum mengetahui sebuah perkara. Nah, sampaikan ilmunya di situ. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajari anak kecil, sifatnya santai lagi makan. Nabi alaihi salatu wasallam melihat kemudian diberikan ilmunya. Ya gulam, wahai anak, samillah, bacalah bismillah. Wakul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalik, dan makanlah yang terdekat denganmu. Itu ilmu. Tapi disampaikannya bukan ketika halaqah ilmu, sedang makan, sedang santai, duduk, dan seterusnya. Kita lanjutkan. Qala rahimahullahu ta'ala li anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu balighu anni walau ayah. Dalam riwayat Bukhari, Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan hadis, menyebutkan sabdanya, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat, walaupun satu ayat. Sesuai dengan kemampuannya masing-masing, sesuai dengan kemampuannya masing-masing kita. Bisa menyampaikan satu ayat, sampaikan. Bisa menyampaikan yang lainnya, sampaikan yang lainnya jika memungkinkan. Qala rahimahullah li'annaka idza 'allamta rajulan 'ilman wa 'allamahu rajulan akhar sara laka ajru rajulain. Karena jika engkau mengajarkan seseorang tentang ilmu, jika engkau mengajarkan seseorang ilmu, wa 'allamahu rajulan akhar, kemudian orang tersebut mengajarkan orang lain ilmu tersebut. Kamu ngajarin orang, orang tersebut ngajarkan lagi kepada orang lain. Sara laka ajru rajulain, maka bagimu pahala dua orang. Pahala dua orang. Orang yang pertama yang kau ajari dan orang yang diajari oleh orang yang engkau ajari. Dua. Karena asalnya dari kamu mengajarkan itu. Walau 'allama thalithun atau walau 'allama thalithan sara laka ajru thalathatin wa hakadha. Kalau orang kedua mengajarkan lagi kepada orang ketiga, maka kamu mendapatkan pahalanya tiga orang. Nah, kalau dia mengajarkan lagi kepada yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, 10, 20, 100, 200, 1000, 2000, maka pahala bagimu 2000 orang. Wahagadha, dan seterusnya demikian. Maka besar 6 keutamaan itu. Qala wa min thamma sara minal bida'i annal insana idza fa'ala ibadatan qala allahumma ja'al thawabaha li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu termasuk perkara kebid'ahan, termasuk perkara yang kemudian diada-adakan dalam urusan agama ini adalah seseorang jika berbuat sebuah ibadah, jika dia mengamalkan satu ibadah, kemudian dia membaca, mengatakan Allahumma ja'al thawabaha li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah pahala ibadah ini untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kebid'ahan adalah orang kalau mengamalkan sebuah ibadah kemudian dia berdoa, "Ya Allah, jadikanlah pahalanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Nah, artinya untuk apa engkau berdoa? Tanpa berdoa pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mendapatkannya. Qala li'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi 'allamaka biha wa huwa alladhi dallaka 'alayha. Li'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi 'allamaka biha wa huwa alladhi dallaka 'alayha. Falahu mithlu ajrik. Kenapa itu kebid'ahan? Kenapa itu perkara baru? Rasulullah enggak mengajarkan demikian kalau berbuat sebuah ibadah kemudian mendoakan seperti itu. Karena mengapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang mengajarimu ibadah tersebut. Beliaulah yang menunjukimu ibadah tersebut. Maka Rasulullah SAW juga mendapatkan pahala amalan yang kau kerjakan. Falahu mithlu ajrik, maka Rasulullah mendapatkan seperti pahalamu. Enggak perlu engkau berdoa demikian, sudah Allah tentukan memang demikian. Orang yang mengajari mendapatkan pahala dari orang yang diajarinya ketika dia mengamalkan hal tersebut. Nah, fulan mengajarkan sholat kepada si Alan. Ketika si Alan mengerjakan sholat atas ilmu yang sudah dia pelajari dari si fulan, maka si fulan pun mendapatkan seperti pahala si Alan. Tanpa engkau berdoa, Allahumma ja'al thawabaha li fulan, ya Allah, jadikanlah pahalanya untuk si fulan. Enggak perlu demikian. Nah, karena kenapa? Ganjaran mereka yang mengajari ketika diamalkan oleh yang lainnya, dia pun mendapatkan pahalanya. Nah, maka itu mengangkat kejahilan dari dirinya dan juga dari orang lain. Besarnya keutamaan ini sampai-sampai Imam Ahmad rahimahullah berkata, qala al-Imam Ahmad rahimahullah taala, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman shahhat niyyatuh. Kata Imam Ahmad rahimahullah, ilmu itu tidak ada yang membandinginya. Ilmu itu tidak ada yang sepadan dengannya. Liman shahhat niyyatuh, syaratnya tapi bagi orang yang betul niatnya. Bagi orang yang sehat niatnya, yang lurus niatnya. Qalu kaifa dzalika, mereka yang hadir di hadapan Imam Ahmad rahimahullah bertanya, bagaimana itu ya Imam, bagaimana itu betulnya niat, sahihnya niat? Qala yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairih, yaitu dia meniatkan untuk mengangkat kejahilan dari dirinya dan juga dari yang selainnya. Ilmu itu tidak ada yang bisa membandingnya bagi mereka yang sehat niatnya, bagi mereka yang benar niatnya. Bagaimana caranya? Meniatkan untuk mengangkat kejahilan dirinya dan juga kejahilan orang lain. Maka niatkan ketika belajar ilmu ikhlas karena Allah dan juga untuk mengangkat kejahilan dirinya dan juga kejahilan orang lain. Maka di saat itulah ilmu itu tidak ada yang bisa menyetarainya. Ilmu tidak bisa dibandingi oleh yang lainnya. Qala rahimahullahu ta'ala. Maka ini pelajaran bagi kita semua untuk terus memperbaiki niat, untuk terus memperbaharui niat. Nah, niat tempatnya dalam hati, sedangkan hati kita yataqallabu alaina, berbolak-balik terus hati itu. Kadang begini, kadang begitu, kadang balik sana, kadang balik situ. Nah, maka perlu untuk diawasi, perlu untuk dikasih kecaman, perlu untuk dididik, perlu untuk diatur. Itulah hati. Nah, maka terus waspadailah agar hati kita terus ikhlas karena Allah, dan juga niatnya ketika belajar untuk mengangkat kejahilan. Qala li'anna al-asla fihim al-jahlu kama huwa al-aslu fika. Karena memang asal hukum pada mereka, pada umat manusia, pada manusia secara keumuman adalah al-jahl, kebodohan. Itulah asalnya mereka demikian, bodoh. Kama huwal aslu fika, sebagaimana itu pula asal yang ada pada dirimu. Bodoh juga kamu pada hukum asalnya, pada asal muasalnya. Sama kamu dengan mereka, sama, sama-sama pada asalnya tidak tahu apa-apa. Fa idza ta'allamta min ajli an tarfa'al jahli atau an tarfa'al jahla an hadhihi al ummah kunta min al mujahidin fi sabilillah. فَإِذَا تَعَلَّمْتَ مِنْ أَجْلِ أَنْ تَرْفَعَ الْجَهْلَ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ كُنْتَ مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَنْشُرُونَ دِينَ اللَّهِ. Kalau engkau mempelajari ilmu agar engkau bisa mengangkat kejahilan dari umat ini, saya akan belajar untuk mengentaskan umat ini dari berbagai bentuk kejahilan semampu saya. Dia niat belajar demikian. Semoga saya bisa bermanfaat di kemudian hari. Semoga saya bisa memberi manfaat orang lain dengan apa yang saya pelajari, terutama untuk diri saya pribadi pada awalnya, kemudian yang berikutnya untuk orang lain, terlebih untuk keluarga saya, kemudian masyarakat saya, dan keumuman umat yang ada. Kalau demikian niat itu, kunta minal mujahidina fi sabilillah, ketika itu engkau menjadi di antara golongan mujahidin, orang-orang yang berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan yang kau jalani itu talabul ilmimu, Allah nilai engkau termasuk mujahidin fi sabilillah. Alladzina yansyuruna dinallah, yang menyebarkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak termasuk mujahidin fi sabilillah? Dia berjuang luar biasa, perjuangan talabul ilmi itu butuh perjuangan, butuh kesabaran, butuh keteguhan, butuh musabarah, selalu bersabar. Nah, maka perkuatlah kesabaran kita masing-masing. Dalam belajar ilmu harus ada usaha untuk menyabarkan diri kita, selalu bersabar sekarang bersabar, nanti bersabar, dan seterusnya bersabar. Karena ini amalan besar, ini amalan yang mulia, tentu untuk menjalaninya banyak tantangan. Nanti tantangan dari ya, ujian dari temannya, nanti ujian dari pelajarannya, nanti ujian dari ininya, dari gurunya, nanti ujian dari nah. Maka butuh kesabaran, butuh keteguhan hati. Maka orang-orang yang berusaha menyabarkan dirinya karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menyabarkan orang tersebut. Yang berusaha, yang punya usaha untuk tegar, yang punya usaha untuk sabar, yang berusaha untuk mempertahankan amalannya, wa man yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang berusaha untuk bersabar, Allah akan berikan kesabaran kepadanya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tasabbar sama seperti ta'allam. Orang belajar ilmu itu enggak bisa terlepas dari yang namanya kesusahan. Maka begitu pun tasabbar, orang yang berusaha sabar itu ya mesti demikian kondisinya. Dia terus berusaha, ada perjuangan di situ. Maka seperti itu, mereka yang seperti itu kondisinya, biiznillah ta'ala Allah akan berikan kesabaran bagi dia. Enam, maka orang yang berjuang belajar ilmu dengan niat yang baik digolongkan dalam deretan mujahidin fi sabilillah. Maka jangan pernah jangan pernah lemah, jangan pernah loyo. Nah, terus kuatkan tekad, kuatkan langkah, sebagaimana orang kalau menghadapi musuh. Nah, mereka-mereka yang bertempur kan butuh kesabaran di situ. Butuh kesabaran. Mujahidin, mereka yang bertempur di melawan musuh nyata. Butuh kesabaran. Kalau enggak sabar, mundur. Kalau enggak sabar, bunuh diri. Enggak kuat kena tikaman, enggak kuat kena peluru sedikit, dia terluka, mundur. Begitu pula thalabul ilm, kalau enggak sabar akan mundur dia, atret ke belakang. Ya, maka ikhlaskan niat karena Allah dan niatkan dengan niat yang baik. Itu perkara yang kedua dari adab talibul ilm. Enam. Qala, kita masuk pada perkara yang ketiga, al-amru tsalits. Perkara yang ketiga, ad-difa' anis syari'ah. Membela syariat. Membela syariat. Apa maksudnya? Ayyan wiya bi talabil ilmi ad-difa'a 'anil syari'ah. Dengan talabul ilmnya, dia meniatkan untuk membela syariat Islam. Nah, dan itu cara yang benar membela Islam, dengan belajar, dengan mengamalkannya, dengan menjelaskan syubhat. Nah, dengan membantah berbagai syubhat, dengan menjelaskan kebatilan, itulah cara membela syariat. Enggak perlu demo-demo. Belajar itu membela syariat. Mengamalkan ilmunya juga membela syariat. mendakwahkannya, mengajarkannya kepada orang lain, menjelaskan berbagai bentuk kebatilan syubhat, termasuk membela syariat. Qala li'anna al-kutuba la yumkin an tudafi'a 'anil syari'ah. Karena kitab-kitab itu tidak mungkin untuk membela syariat. Kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama kita itu enggak bisa dengan sendirinya kemudian dia membela syariat. Naam. Dengan sendirinya dia kemudian membantah si fulan, menjelaskan kebatilan ini, menjelaskan syubhat yang itu, kerancuan yang itu. Dengan sendirinya enggak bisa kitab. Wala yudafi'ani syari'ah illa hamilus syari'ah. Dan tidak ada yang bisa untuk membela syariat kecuali pembawa syariat. Nah, yang membawa ilmu itulah, yang mengemban syariat itulah yang akan bisa untuk membela syariat tersebut. Orang-orang yang mempelajari ilmu, yang belajar, yang mengamalkannya, mereka yang bisa menjelaskan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang bisa membela agama ini. 6. Qala falau anna rajulan min ahli al-bid'i jaa ila maktabatin hafilatin bil kutub asy-syar'iyyah fiha ma la yuhsa min al-kutub. Beliau kemudian memberikan contoh, kalau ada orang dari kalangan ahlul bid'ah, orang yang membawa kebid'ahan, kemudian orang ini mendatangi sebuah maktabah yang penuh dengan kitab-kitab syar'i, ma la yuhsa min al-kutub. Di dalam maktabah tersebut enggak terhitung berapa banyaknya kitab yang ada di situ. Soal bid'ah, datang ke sebuah maktabah yang penuh dengan kitab-kitab ilmu, kitab-kitabnya para ulama ahli sunnah wal jamaah. Dan enggak terhitung berapa banyak kitabnya di situ. Wa qama yatakallam. Kemudian orang ini mulai berbicara. Bibid'atin wa yuqarriruha, mulai berbicara dengan kebid'ahannya dan dia kemudian mulai menetapkan kebid'ahannya di situ. Kata beliau rahimahullah, fala adhun anna kitaban wahidan yaruddu alaih. Saya enggak akan sangka ada sebuah kitab yang kemudian akan membantah dia di situ. Orang berbicara dengan kebid'ahannya, dia tetapkan bahwasanya begini, begini, begini. Saya enggak akan sangka bahwasanya ada sebuah kitab kemudian membantah dia. Kamu begini, enggak akan ada yang seperti itu, kitab. Nah, jadi kitab dengan sendirinya enggak bisa kemudian dia itu menjelaskan, kemudian dia itu berbicara, membantah, menampik ya, berbagai syubhat yang ada. Enggak bisa. Kecuali ketika ada orang yang membacanya, orang yang mempelajarinya, kemudian menyampaikannya kepada yang lain. Lakin idza takallama 'inda syakhsin min ahli al-'ilmi bibid'atihi liyuqarriraha fa inna talibal ilmi yaruddu alayhi wa yadhhadu kalamahu bil qur'ani was sunnah. Tapi kalau dia berbicara di sisi seseorang yang berilmu dia membicarakan kebid'ahannya di sisi, di samping orang yang berilmu, untuk menetapkan berbagai bentuk kebid'ahannya, maka orang yang mempelajari ilmu itu bisa untuk membantah dia, bisa membantah dia, bisa melumatkan, bisa menghancurkan ucapannya bil Qur'ani was sunnah, dengan Al-Qur'an dan sunnah. Kalau berbicara di samping orang yang punya ilmu, langsung bisa dibantah, langsung bisa ditangkal. Tapi kalau berbicaranya di sampingnya ada kitab banyak, kitab enggak bisa bantah. Enggak bisa kemudian menangkal ucapan orang tersebut yang ingin menancapkan kebid'ahannya tersebut. Nah, maka Allah berfirman dalam ayatnya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adz-dzikra Al-Qur'an, wa inna lahu lahafidhun, dan kamilah yang akan menjaganya, menjaga lafadz-lafadznya dan juga menjaga makna-maknanya yang benar. Makna yang benar ini akan terus terjaga, Allah akan menjaganya hingga hari kiamat nanti. Sebagaimana Allah menjaga lafadz-lafadznya, Allah akan jaga lafadz-lafadz Al-Qur'an sampai hari kiamat nanti, akan terus terjaga kemurniannya dari berbagai bentuk usaha-usaha dari orang yang berusaha untuk merubah-rubah Al-Quran, lafadz-lafadznya. Maka seperti itu juga Allah akan menjaga makna-maknanya. Orang mau mengatakan Al-Quran ayat ini maknanya seperti ini dengan makna yang salah, akan ada yang menjaga makna, kemurnian makna yang ada. Tidak, itu salah, yang benar itu seperti ini maknanya. Dan itu dengan orang-orang yang mengemban ilmu, orang-orang yang membawa ilmu, yang belajar ilmu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Al-Qayyim, begitu pula Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, begitu pula Ibnu Abdul Barr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Disahihkan oleh Ibnu Al-Qayyim sendiri, begitu pula As-Sakhawi, begitu pula Imam Ahmad rahimahumullahu jami'an. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengemban ilmu ini adalah orang-orang adilnya. Orang-orang adilnya, arti yang benar-benar membawa kemurnian agama ini adalah orang-orang terpercayanya, orang-orang adilnya, ulama yang benar-benar ulama yang mengajak kepada Al-Kitab was Sunnah. Nah, dalam sebuah lafaz yang lain, sebuah riwayat yang lain, ada lamul amr di awalnya, liyahmil hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu, hendaknya yang mengemban ilmu ini adalah orang-orang adilnya. Hendaknya yang mengemban ilmu ini adalah orang-orang yang benar-benar bersih akidahnya, bersih manhajnya, benar jalannya, manhajnya lurus, fitrahnya. Nah, hendaknya merekalah yang mengemban ilmu ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanfuna anhu tahrifal ghalin, yang mereka ini akan melumatkan, akan menafikan, akan menghilangkan pentahrifan orang-orang yang berbuat ghulu, penyelewengan makna yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat ghulu. Wantihalal mubtilin, orang-orang yang suka serampangan, mencomot sana, mencomot sini, untuk mereka jadikan dalih dalam perbuatan mereka. Yang suka jiplak-jiplak, yang suka mencomot-comot semaunya sendiri, akan dibantah, akan dijelaskan tentang kebatilan mereka-mereka ini oleh siapa? Udul hadhil ummah, orang-orang adilnya umat ini. Wa ta'wilal jahilin, dan pentakwilan yang muncul dari orang-orang jahil, orang-orang bodoh. Maka yang menjelaskan berbagai bentuk kebatilan yang terjadi dari mereka-mereka itu adalah orang-orang yang mengemban ilmu ini, orang-orang adilnya, orang-orang yang benar-benar dalam menjalankan syariat ini. Dan itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terdepan padanya. Mereka lah yang sebenar-benarnya orang yang belajar, sebenar-benarnya orang yang mengamalkan ilmunya, dan sebenar-benarnya orang yang mendakwakan ilmu. Hakikatnya mereka lah yang paling benar dalam hal ini. Nah, maka niatkan ketika belajar ilmu untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Qala fa'ala talibul ilmi ay yanwiya bi talabil ilmi ad-difa'a 'anil syari'ah. Maka wajib bagi talabul ilm, talibul ilmi, untuk meniatkan dalam amalan talabul ilmnya untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama apa niatnya dalam belajar? Ikhlas yang paling utama karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk mengangkat kejahilan dari an-nafsihi, dari dirinya dan juga dari orang lain. Kemudian niatkan juga ketika belajar ilmu untuk ad-difa' anis syariah, membela syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Beliau melanjutkan, li'anna ad-difa' anis syariah la yakunu illa birijaliha kasilahi tamaman. Karena membela syariat tidak bisa kecuali dengan orang-orang yang mengemban syariat. Butuh orang-orang yang mengemban syariat, nah, untuk membela agama Allah tersebut. Kasilahi tamaman, seperti senjata, persis dengan senjata. Lau kana indana aslihatun, kalau kita punya senjata, berbagai macam bentuk senjata. Mala'at khazainaha, yang memenuhi perbendaharaan senjata tersebut. Lengkap pokoknya senjatanya. Punya apa? AK-47, laras panjang, punya granat, punya pistol, punya roket, punya basoka. Lengkap pokoknya. Gudang senjatanya lengkap. Fa hal hadhihi al-asliha tastati'u an taquma min ajli an tulqiya qadha'ifaha 'ala al-'adu? Tapi pertanyaannya, apakah bisa berbagai bentuk senjata yang luar biasa itu, yang sangat kuat luar biasa itu, yang sangat banyak dan lengkap, bisa untuk melemparkan misil-misilnya, proyektil-proyektilnya dengan sendirinya kepada musuh-musuh. Bisa kira-kira. Yang kemudian AK-47 tanpa diatur, tanpa diapa-apakan, lempar sendiri ke musuh. Dia yang lawan, enggak ada yang ngatur, enggak ada yang mengendalikan. Bisa kira-kira basoka misalkan. Nah. Kemudian apa misalnya? Pesawat tempur misalnya. Enggak pakai dikendalikan. Kemudian dia nyerang musuh sendiri, lemparkan pelurunya, lemparkan roketnya. Naam. Aula yakunu dzalika illa birrijal, ataukah tidaklah itu terjadi kecuali dengan orang-orang yang mengendalikannya. Entah itu mengendalikannya dia sendiri yang memegang senjata itu, atau dari jauh pakai remote, pakai ini itu segala macam untuk mengaturnya. Kira-kira yang mana? Jalan sendiri atau ada yang ngatur? Ada yang mengendalikan? Bagaimanapun mesti ada yang mengendalikan. Ada yang ngatur. Bom ini akan meledak dalam sekian jam. Siapa yang ngatur sekian jam itu? Ada orang-orang yang mengaturnya, yang mengendalikannya. Fal jawabu la yakunu dzalika illa birrijal wa kadzalikal ilm. Jawabannya tidak ada, tidak bisa itu terjadi kecuali dengan orang-orang yang mengembannya, orang-orang yang melakukannya. Begitu pula dengan ilmu. Nah, dengan ilmu. Naam. Coba yang tadi kelihatan ngobrol ketika pelajaran, kira-kira atau apa dalil bahwasanya Allah akan mengangkat derajatnya mereka yang berilmu? Salim. Sebutkan dalilnya apa? Soalnya enggak susah, jawabnya susah, iya. Karena main-main pas belajar. Nah. Coba Ahmad, jawabannya apa Ahmad? Jawabannya apa Bilal? Ketawa-ketawa terus antum ketika pelajaran. Bukan adab ketika belajar kemudian ketawa, kepalanya kesana kemari, toleh kanan toleh kiri, tidak fokus. Bukan termasuk adab belajar. Menunjukkan tidak serius, tidak mementingkan orang yang menyampaikan ilmu. Nah, dan ini juga pelajaran juga bagi kita semua. Hendaknya ketika belajar harus fokus. Jangan sampai kita menoleh ke kanan, ke kiri, kepada kawan, mengurangi adab ketika mempelajari ilmu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian insyaAllah, lebih kurang yang mohon maaf. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.